ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan kembali kajian kitab At-Tafsir wal Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Qur'an surat Al-A'raf yang kali ini kita awali dari ayat ke-32. Kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah." كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل, katakanlah olehmu wahai Rasul kepada kaum musyrikin yang jahil, siapakah yang telah mengharamkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan kebaikan-kebaikan dari rezeki yang telah dianugerahkannya? Katakanlah, semua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya, dan juga Allah berikan kepada non-mukminin alias orang-orang kafir. Khalisatan yaumal qiyamah, namun di hari kiamat itu murni hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Demikianlah kata Allah, kami merinci tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Tafsirannya, قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْجَهْلَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang bodoh dari golongan musyrikin, katakan olehmu hai Rasul kepada golongan yang bodoh dari kaum musyrikin, man alladhi harrama 'alaykum al-libasa al-hasan alladhi ja'alahu Allah ta'ala zinatan lakum. Siapa yang mengharamkan bagi kalian pakaian yang indah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya sebagai perhiasan buat kalian? Wa man alladhi harrama 'alaykum at-tamattu'a bil halal at-thayyib min rizqillahi ta'ala. Dan siapa yang telah mengharamkan kepada kalian untuk bersenang-senang dengan rezeki dari Allah yang baik, yang halal? Karena sebagaimana kita ketahui, sebagian kaum musyrikin mereka enggan menikmati keindahan baik berupa makanan, pakaian atau minuman, ya, dengan keyakinan bahwa semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah tegaskan, siapa yang telah mengharamkannya kepada kalian, pakaian yang indah, ya, sementara Allah Subhanahu wa taala telah jadikan itu sebagai perhiasan buat kalian. Siapa yang mengharamkan kepada kalian untuk bersenang-senang menikmati rezeki yang halal, yang baik, ya? Allah tidak pernah mengharamkannya. Qul ayyuhar rasul liha ulail musyrikin, maka katakan oleh muwahai rasul kepada mereka kaum musyrikin, kata Allah di ayat ini, innama ahallahullahu minal malabis wat tayyibati minal mata'imi wal masyaribi haqqun lilladzina amanu fil hayatid dunya yusyarikuhum fiha ghairuhum. sesungguhnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah halalkan dari pakaian-pakaian, kemudian makanan-makanan, minuman-minuman yang enak, yang lezat, itu benar adanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunianya. Yusyarikuhum fiha ghairuhum, bahkan selain mereka dari golongan orang-orang kafir pun ikut serta menikmatinya. Khalisatan lahum yaumal qiyamah, namun pada hari kiamat nanti semua keindahan, semua kelezatan, semua kenikmatan yang disebutkan tadi, baik pakaian, makanan, minuman, itu hanya khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua manusia pada dasarnya berhak menikmati keindahan dari pakaian-pakaian yang bagus, bersenang-senang dengan makanan, minuman yang lezat. Allah halalkan bagi semua manusia tanpa terkecuali, yang mukminnya, yang kafirnya. Tapi pada hari kiamat nanti, di kehidupan akhirat, semua kenikmatan, semua kelezatan itu hanya akan dirasakan khusus oleh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi sungguh merupakan kesalahan yang besar bila sebagian kaum musyrikin enggan menikmati pakaian-pakaian yang baik, makanan, minuman yang lezat, dengan alasan ada yang mengharamkannya. Sungguh sangat tidak benar kalau seandainya mereka kemudian menisbatkan bahwa Allah yang melarangnya, Allah yang mengharamkannya. Allah bantah semua itu di ayat ini. Siapa yang mengharamkan keindahan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dari pakaian-pakaian yang bagus? Siapa yang mengharamkan kepada kalian makanan, minuman yang lezat? Katakan olehmu wahai Rasul kepada mereka kaum musyrikin, sesungguhnya apa yang telah Allah halalkan dari pakaian, dari makanan minuman yang lezat, itu benar adanya untuk orang-orang yang beriman dan untuk selain mereka di dunia. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mithlu dhalika tafsil yufassilullahu al-ayat liqawmi ya'lamun ma yubayyinu lahum wa yafqahuna ma yumayyizu lahum. Rincian yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi, ya, adalah rincian yang berhubungan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah liqawmi ya'lamun, bagi kaum yang tahu apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada mereka, dan bagi kaum yang paham, ya, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bedakan untuk mereka, ya. Karena walau bagaimanapun orang-orang yang beriman tetap akan mendapatkan perlakuan yang spesial. Sekalipun di dunia tidak ada bedanya antara yang beriman dengan yang kafir dalam hal menikmati pakaian-pakaian yang bagus, makanan dan minuman yang lezat, tapi nanti di kehidupan akhirat pada hari kiamat semua itu hanya diperuntukkan khusus bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir tidak bisa merasakannya. Justru yang akan mereka terima adalah siksaan, azab. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi hanya orang yang tahu, hanya orang yang paham saja yang mengerti. Ayat berikutnya, ayat yang ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Nah ini, baru di ayat yang ke-33 ini Allah sebutkan apa yang sesungguhnya Allah haramkan. Lihat. Jadi bukan soal pakaian yang Allah haramkan, bukan soal makanan minuman yang Allah haramkan. Pada dasarnya hukum asal semua itu halal, boleh dinikmati oleh siapapun. Ya. Katakanlah olehmu, wahai Rasul, inna maharrama Rabbi, sesungguhnya yang telah diharamkan oleh Rabbku adalah al-fawahisha, perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, perbuatan dosa, melanggar hak orang lain atau menyakiti orang lain tanpa hak, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak pernah Allah izinkan dari kekuasaannya, dan kalian mengatakan tentang Allah yang kalian tidak ketahui ilmunya. Ini yang diharamkan oleh Allah, al-fawahish, kemudian al-ithmu, kemudian al-baghyu, kemudian asyirku, dan al-qawl ala Allah bila ilmin. Nah, kita lihat tafsirannya. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakan oleh wahai Rasul kepada mereka kaum musyrikin. Innama harramallahu al-qaba'iha minal a'mal. Ma kana minha zahiran wa ma kana khafiyan. Sekali lagi, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk kembali mengatakan kehadapan kaum musyrikin. Katakan oleh wahai Rasul kepada mereka-mereka kaum musyrikin, sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan al-qaba'iha minal a'mal, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Maka namin hadhahiran, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa harrama al-ma'asi kullaha, Allah mengharamkan kemaksiatan dengan segala macam bentuknya. Wa min a'zamiha al-i'tida'u 'ala Allah. Di antara kemaksiatan yang paling besarnya adalah al-i'tida'u 'ala nas, memerangi manusia. Ya. Memusuhi manusia. Fa inna dzalika mujanibun lil haqq. Hal itu berarti sama dengan tindakan menjauhi kebenaran. Wa harrama an ta'budu ma'allahi ta'ala ghayrahu mimma lam yunazzil bihi dalilan wa burhanan. Dan juga Allah telah mengharamkan kalian menyembah atau beribadah kepada selain Allah, kepada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak turunkan dalilnya dan burhannya dan petunjuknya. Fa innahu la hujjata li fa'ilin dzalika. Oleh karena itu enggak ada alasan bagi orang yang melakukan hal tersebut. Wa harrama an tansibu ila Allahi ta'ala ma lam yashra'hu iftira'an wa kadzban. Allah juga mengharamkan kalian menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak pernah mensyariatkannya. Allah haramkan kalian untuk menisbatkan hal tersebut kepada Allah sebagai bentuk kebohongan dan kedustaan. Kada'wa anna lillahi waladan, seperti pernyataan bahwa Allah itu punya anak. Ya. Wa tahrimu ba'dil halal minal malabis wal ma'akil, dan seperti Allah mengharamkan sebagian yang halal seperti pakaian-pakaian dan minuman-minuman, pakaian-pakaian dan makanan-makanan. Nah, jadi di ayat yang ke-33 ini Allah sebutkan inilah sesungguhnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, tidak seperti dugaan sebagian kaum musyrikin, sehingga menyebabkan mereka enggan mengenakan pakaian-pakaian yang indah, enggan untuk memakan makanan yang lezat, meminum minuman yang lezat. Nah, semua itu kekeliruan yang nyata. yang Allah haramkan adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, fahisyah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, permusuhan kepada sesama manusia, melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu yang Allah haramkan. Nah, salah satu bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak pernah mensyariatkannya. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Bagi tiap-tiap umat itu ada waktunya. Jika sudah sampai dan datang kepada mereka waktunya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkannya barang sekejap, tidak akan pula memajukannya. Nah, ayat ini kalau dihubungkan dengan kematian, maka yang dimaksud ajal di sini adalah kematian. Tetapi karena ayat ini berhubungan dengan kelakuan kaum musyrikin, orang-orang kafir, maka yang dimaksud ajal di sini adalah waktu datangnya hukuman, waktu datangnya siksaan. Likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat itu ada waktu di mana mereka akan mendapatkan hukuman, di mana mereka akan mendapatkan apa? Azab. Jika sudah sampai pada waktunya, Allah tidak akan mengakhirkannya barang sekejap, tidak akan pula memajukannya. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu ketika menetapkan sesuatu selalu tepat waktu. Ya. Tidak terlalu cepat, tidak juga lambat. Nah, kita lihat tafsirannya. Wa likulli jama'atin ijtama'at 'alal kufri billahi ta'ala wa takdhibi rusulihi 'alaihi mussalatu wassalam waqtun lihululil 'uqubati bihim. Ini yang disinggung tadi. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa bagi tiap-tiap kelompok yang berkumpul di atas kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tindakan mendustakan para rasulnya alaihi musallatu wassalam, ada waktu. Ada waktu di mana siksaan itu akan ditimpakan kepada mereka. Kalau belum waktunya, maka kita akan melihat mereka hidup nampak bebas, ya kan? Terus-terusan melakukan kekufuran kepada Allah seperti tenang, nyaman. Itu belum sampai waktu mereka mendapatkan apa? Hukuman. Fa idza jaa al waqtu allazi waqqatahu Allahu li ihlakihim. Nah ini. Jika sudah datang waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehancuran mereka, la yata'akharuna anhu lahdatan, maka Allah tidak akan mengakhirkannya barang sesaat. Wala yataqaddamuna alaih, dan tidak akan memajukannya. Jadi segala sesuatu itu selalu berhubungan dengan waktu. Selalu berhubungan dengan waktu. Makanya enggak ada salahnya kalau ada bahasa ya, ada saatnya. Karena memang selalu ada saatnya, apapun itu. Kalau belum saatnya, sesuatu yang ingin kita raih, gak akan mungkin kita bisa meraihnya. Tapi kalau sudah waktunya, kita akan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin sebelumnya kita gak pernah berpikir bahwa itu akan kita dapatkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memang menakdirkannya untuk kita, dan kita terima di waktu itu. Sehingga yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Hai. Maka percayalah bahwa segala sesuatu itu ada saatnya, ada waktunya. Tinggal bagaimana perjuangan kita, kesabaran kita, ya, itu yang paling penting. Kita punya cita-cita, kita ingin sukses, insya Allah. Ya. Kalau kita menampakkan kesungguhan untuk bisa mendapatkan itu, maka ada waktunya di mana kita bakal mendapatkan. Enggak perlu tersiksa dengan melihat keadaan orang-orang kafir. Kok mereka seperti hidup tenang, nyaman, tentram. Kenapa enggak dihukum-hukum? Kenapa enggak disiksa? Sabar. Ada saatnya, ada waktunya di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan hukuman, siksaan kepada mereka. Dan jika waktu itu sudah datang, maka Allah tidak akan pernah mengakhirkannya barang sesaat. Ya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-35. Allah berfirman, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai bani Adam, telah datang kepada kalian utusan-utusan kami dari kalian, di mana mereka akan menyampaikan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku, ayat-ayatku. Barang siapa yang menampakkan ketakwaan dan kebaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka enggak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, ini yang paling penting, ya. Karena di ayat sebelumnya menyangkut soal waktu, maka yang paling penting adalah di sini, di ayat yang ke-35. Allah itu sudah mengirim para rasul menyampaikan kepada manusia ayat-ayatnya. Lalu kata Allah, siapa yang bertakwa, siapa yang selalu melakukan kebaikan, maka enggak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih hati. Ya. Tafsirannya, ya bani Adam, idza ja'akum rusuli min aqwamikum yasluna 'alaikum ayati kitabi wa yubayyinuna lakumul barahina 'ala sidqi ma ja'ukum bihi fa'ati'uhum. Allah Subhanahu wa taala menghimbau semua manusia termasuk kita, bani Adam. Hei bani Adam, apabila telah datang kepada kalian utusan-utusanku, min akhwamikum, dari kaum-kaum kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat dari kitabku, menerangkan kepada kalian hujah-hujah, bukti-bukti akan kebenaran apa yang mereka bawa kepada kalian, fa'ati'uhum, maka taatilah oleh kalian mereka. Ya, taati mereka. Ini. Fa innahu manittaqa sukhti wa aslaha amalahu. Karena sesungguhnya kata Allah di ayat ini, barang siapa yang melindungi dirinya dari kemurkaanku, wa aslaha amalahu, dan terus memperbaiki amalannya, fala khaufun 'alaihim yaumal qiyamah min iqabillahi ta'ala. Enggak perlu mereka takut dari hukuman Allah taala pada hari kiamat. Walahum yahzanuna 'ala ma fatahum min hududid dunya, dan tidak perlu mereka bersedih hati atas apa yang tidak mereka dapatkan dari bagian-bagian yang berhubungan dengan dunia. Di dunia tidak mendapatkan bagian apapun dari kekayaan misalnya, enggak jadi masalah. Jangan sampai itu membuat sedih. Ya. Tapi di akhirat akan selamat dari hukuman Allah. Enggak perlu takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-36 berikutnya. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menyombongkan diri darinya, maka mereka itulah yang akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kontras. ya, perbedaan yang sangat jauh antara orang-orang yang bertakwa, yang selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki amalannya. Allah jamin, gak usah takut dari adanya hukuman Allah pada hari kiamat. Dan tidak perlu sedih atas apapun yang tidak kalian dapatkan sewaktu di dunia. Tapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri darinya, Allah jamin akan menjadi penghuni apa? Neraka. Kontras sekali. Ya. Bahkan hum fiha khalidun, kata Allah, mereka kekal di dalamnya. Nah. Tafsirannya, wal kuffar alladziina kadzdzabu bid-dalaili 'ala tauhidillah wasta'lau 'an ittiba'iha ulaika ashabun nar makithina fiha la yakhrujuna minha abadan. Sementara orang-orang kafir, kata Allah, yang mendustakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keesaan Allah, menyombongkan diri dari mengikutinya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka akan tinggal di dalamnya dan mereka tidak akan pernah keluar darinya selama-lamanya. Jelas ya. Dan ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah? Qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan atas nama Allah atau kedustaan atau mendustakan ayat-ayat-Nya. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan bagiannya dari apa yang telah ditetapkan di dalam Alkitab, hukuman, ya, siksa. Idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu, apabila datang kepada mereka utusan-utusan kami, malaikat, mewafatkan mereka semua, maka kemudian qalu, utusan-utusan kami ini akan bertanya kepada mereka, aina ma kuntum tad'una min dunillah, mana pihak-pihak yang kalian sembah selain Allah. Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, mereka sudah lenyap dari sisi kami. Wa syahidu ala anfusihim annahu kafirin, maka saat itu mereka bersaksi atas diri-dirinya bahwa mereka termasuk ke dalam golongan yang kafir. Nah, enggak ada seorang pun yang bisa mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti hasil akhirnya akan mengakui, ya, atas segala apa yang telah diperbuatnya. Nah. Tafsirannya, la ahada ashaddu zulman mimman ikhtalaqa 'ala Allah ta'ala al-kadhiba. Kata Allah di ayat ini, enggak ada seorang pun yang lebih berat kezalimannya daripada yang membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kadzdzaba bi ayatihi al-munazzalah, atau yang mendustakan ayat-ayat yang telah diturunkannya. Ulaika yasiru ilaihim hadduhum min khairin wa syarrin fid dunya mimma kataba lahum fi lauhil mahfud. Kata Allah di ayat ini, mereka akan sampai kepada bagiannya di dunia, baik berupa kebaikan atau kejelekan, sesuai dengan apa yang telah kami tetapkan buat mereka di lauhul mahfud. Hatta idza ja'ahum malakul maut wa awanuhu yaqbiduna arwahahum qalu lahum aina alladhi kuntum ta'buduna min dunillahi min asyuraka wal awliya wal awthan liyukhallisukum mimma antum fihi. Hingga kata Allah apabila telah datang kepada mereka malakal maut dan pembantu-pembantunya mencabut ruh mereka. Kemudian malakal maut bertanya kepada mereka, di mana sembahan-sembahan kalian selain Allah? Sekutu-sekutu, wali-wali, berhala-berhala. Yukhallisukum mimma antum fihi, untuk menyelamatkan kalian. Qalu, mereka menjawab, dahabu anna, semua itu sudah sirna, pergi meninggalkan kami. Wa atarafu ala anfusihim hina idzin annahum kanu fid dunya jahidina mukadzibina wahdaniyatallahi ta'ala. Maka saat itu mereka, kata Allah, mengakui bahwa sewaktu di dunia mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menentang dan mendustakan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kehidupan orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir, sewaktu di dunia boleh dikatakan sama, kadang mendapat kebaikan, kadang dapat apa? Kejelekan. Tapi yang membedakan adalah nanti di akhirat, sewaktu malakal maut datang mencabut nyawa. Mereka orang-orang kafir, kaum musyrikin akan mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka perbuat. Mereka akan ditanya, di mana sembahan-sembahan kalian yang kalian sembah dulu sewaktu di dunia selain Allah? Di mana sekutu-sekutu kalian? Di mana wali-wali kalian? Di mana berhala-berhala kalian? Supaya bisa menyelamatkan kalian saat ini. Apa jawaban mereka? Dhahabu anna. Kalau dalam Al-Quran tadi, dhallu anna. Semua itu sudah lenyap meninggalkan kami. Gak ada yang bisa membantu mereka. Ya. Maka saat itulah kata Allah mereka mengakui bahwa sewaktu hidup di dunia mereka termasuk golongan yang menentang dan mendustakan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman tidak perlu bersedih hati, tidak perlu merasa iri. Ya. Kenapa orang-orang kafir, kenapa kaum musyrikin, mereka menikmati kehidupan dunia sama seperti kita? Ingat, perbedaan itu akan mencolok, akan nampak sekali ketika di kehidupan akhirat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman, namun surga bagi orang-orang kafir. Kemudian ayat yang ke-38. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza addaraku fiha jami'an qalat ukhrahum li'ulahum rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar. Qala likulli dhi'fun walakin la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka kaum musyrikin, masuklah kalian bersama dengan umat-umat sebelum kalian, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, ke dalam neraka. Jadi Allah suruh masuk semuanya ke dalam neraka, kaum musyrikin, baik golongan yang pertamanya atau generasi pertamanya maupun generasi yang datang belakangan, masuk. Kullama dakhalat ummatun, setiap kali satu kelompok masuk ke neraka, la'anat ukhtaha, maka kelompok itu akan mencela kawannya. Sampai-sampai ketika semuanya sudah masuk ke dalam neraka, qalat ukhrahum, maka berkatalah kelompok yang terakhir masuk ke dalam neraka kepada kelompok yang pertama masuk ke dalam neraka, Rabbana wahai Rabb kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami, berikan azab yang berlipat-lipat kepada mereka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi tiap-tiap kalian ada azab yang berlipat. Walakin la ta'lamun, tapi kalian tidak mengetahuinya. Ya. Tidak dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara kelompok yang pertama masuk ke dalam neraka dengan kelompok yang terakhir yang masuk ke dalam neraka. Karena pada dasarnya kaum musyrikin, orang-orang kafir, semuanya tempat mereka di neraka. Walaupun saling tuding antar mereka ketika mereka sudah ada di dalam neraka, saling menjelekan. Ini bahkan ada seperti yang tadi kita baca, sebagiannya mengatakan, ini nih yang telah menyesatkan kami, beri dia hukuman yang berlipat. Namun apa kata Allah? Semua kalian bakal dapat hukuman yang berlipat, cuma kalian tidak mengetahuinya. Kita lihat tafsirannya. Qala Allah Ta'ala li haula'il musyrikin al-muftarina. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kaum musyrikin, para pembohong, udkhulun nar, masuklah kalian ke dalam neraka, fi jumlatin jama'atin min amsalikum fil kufri, bersama dengan kelompok yang semisal dengan kalian dalam hal kekufuran. Qad salafat min qablikum minal jinni wal in, sudah ada kelompok sebelum kalian yang masuk ke dalam neraka dari bangsa jin dan manusia. Kullama dakhalatin nar jama'atun min ahli millah la'anat nadhirataha allati dhallat bil iqtida'i biha. Kata Allah, setiap kali masuk ke dalam neraka satu kelompok pengikut suatu ajaran yang sesat, la'anat nadhirataha, maka akan mencela yang semisal dengannya, yang sama-sama sesat, bil iqtida, karena saling mengikuti. Hatta idza talahaqa fin nari al-awwaluna min ahli al-milal al-kafirah wal akhiruna minhum jami'an, sampai-sampai kata Allah ketika semuanya sudah masuk neraka, ya, ketika semuanya sudah masuk neraka, baik kelompok yang pertama, ya, dari pengikut ajaran kafir maupun kelompok yang belakangan, qala al-akhirun al-muttabi'una fid dunya liqadatihim, maka kelompok yang belakangan yang menjadi pengikut sewaktu di dunia akan berkata kepada pimpinannya, rabbana haula humul ladzina adalluna 'anil haqq, wahai rabb kami, merekalah yang telah menyesatkan kami dari kebenaran, fa'atihim 'adzaban mudha'afan minan nar, berikan kepada mereka azab yang berlipat dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala menjawab, likulli dhi'fin, setiap kalian akan mendapatkan azab yang berlipat. Likulli minkum wa minhum azabun mudha'afun minan nar, baik kalian yang masuk ke dalam neraka belakangan maupun mereka yang masuk ke dalam neraka duluan, sama-sama akan mendapatkan azab yang berlipat dari api neraka. Walakin la tudrakun ayyuhal atba malikul li farikin minkum minal azabi wal alam, hanya saja kalian tidak mengetahui apa yang akan diperoleh, ya, setiap kelompok itu, minal azabi wal alam, dari siksa dan kepedihan. Nah, kemudian ayat yang ke-39, wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Berkatalah kelompok yang pertama masuk ke dalam neraka kepada kelompok yang terakhir masuk ke dalam neraka, kalian tidak memiliki kelebihan atas kami. Kalian tidak memiliki kelebihan atas kami. Meskipun kami masuk ke dalam neraka duluan dan kalian masuk ke dalam neraka belakangan, enggak ada bedanya. Kalian tidak lebih baik daripada kami. Maka kata Allah, fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Rasakanlah oleh kalian azab sesuai dengan apa yang telah kalian perbuat. Nah, tafsirannya, wa qala al-matbu'una minar ru'asa wa ghairihim li'atsba'ihim. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang diikuti seperti tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, kepada para pengikutnya. Karena tentu yang masuk neraka duluan atau kelompok yang masuk neraka duluan itu berarti tokoh-tokohnya, ya kan? Kemudian yang masuk neraka belakangan itu para pengikutnya. Maka di ayat yang ke-39 ini, ya, tokoh-tokoh yang diikuti berkata kepada para pengikutnya, nahnu wa antum mutasawawna fil ghaib wa dhalal. Kami dan kalian sama saja dalam hal kesesatan. Ya. Wa fi fi'li asbabil adzab, dan dalam hal melakukan sebab-sebab yang mendatangkan azab. Fala fadlalakum alaina, maka enggak ada kelebihan kalian atas kami. Kami walaupun diikuti oleh kalian, tetap kita sama-sama masuk neraka, kita sama-sama sesat gitu. Ya. Ini menandakan betapa terhinanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Di neraka masih saling salahkan. Ya. Qala Allah Ta'ala jami'an, maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka semua, fadhuqul adzaba, rasakan oleh kalian siksa, ay azab jahannam, yakni siksa jahannam, bisababi ma kasabtum minal ma'asi, oleh karena sebab kemaksiatan yang kalian lakukan. Jangan pernah berpikir bahwa kesesatan, misalnya seseorang jatuh dalam kesesatan, kemudian berpikir, ah kesesatan saya tidak lebih buruk daripada kesesatan orang yang saya ikuti. Sama. Ya, kalau yang kita ikuti adalah orang sesat, sehingga kita menjadi sesat, maka enggak ada keutamaan antara kita dengan dia. Jangan mentang-mentang kita hanya mengikuti. Sama dalam hal hukuman. Ya, oleh karena itu jangan salah mengikuti orang. Ya, ikutilah orang yang benar-benar ada di atas apa? Kebenaran. Ya. Nah, al-matsbu wal-atsba mutasawawun, yang diikuti ataupun yang mengikuti sama saja, ya. Karena sama-sama ada di atas kesesatan, maka di neraka nanti sama, gak ada yang lebih utama, ya. Waliyadzubillah. Nah, berikutnya ayat yang terakhir insyaallah. Maghrib jam berapa maghrib? Jam 6 kurang? Masih lama? Siap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-40 sekarang, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Maksudnya amal mereka itu enggak akan diterima. Wala yadkhuluna al-jannata, mereka enggak akan masuk surga sampai ya unta bisa masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kata Allah, kami berikan balasan kepada kaum yang jahat, mujrimin. Ya. Tafsirannya, innal kuffar, Allah memberikan ketegasan di ayat yang ke-40 ini. Sesungguhnya orang-orang kafir, alladzina lam yusaddiqu bihujajina, yang mereka tidak percaya kepada hujah-hujah kami. Karena orang-orang kafir itu juga ada yang diikuti, ada pengikut, ada tokoh, ada yang hanya sekedar pengikut. Tapi semuanya kafir. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang apakah yang menjadi tokohnya ataukah yang hanya sekedar menjadi pengikutnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, secara umum mereka adalah orang-orang yang tidak membenarkan hujah-hujah kami dan ayat-ayat kami yang menunjukkan keesaan kami. Walam ya'malu bisyar'ina takabburan wasti'lalan, Dan mereka tidak beramal atau tidak mengamalkan syariat kami karena sombong dan merasa tinggi. La tufattahu li a'malihim fil hayati wala li arwahihim indal mamat abwabus sama. Ini dia hukuman pertama. Enggak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk amalan-amalan mereka sewaktu hidup di dunia dan untuk arwah atau ruh-ruh mereka ketika mati. Amalan mereka enggak akan sampai. Kenapa? Karena pintu langit tidak akan dibuka. Ruh mereka juga tidak akan sampai. Kenapa? Karena pintu langit ditutup. Ini yang dimaksud dengan la tufattah lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Ya. Amalan-amalan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia sia-sia. Ruh-ruhnya pun akan ditolak. Ya. Wala yumkin an yadkhula haula al-kufaru al-jannata. Kemudian yang kedua, hukuman yang kedua, tidak mungkin mereka orang-orang kafir itu akan masuk ke surga. Mustahil. Illa idza dakhala al-jamalu fi thaqbil ibrah. Kecuali kalau ada ceritanya seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Ada ceritanya? Enggak pernah ada ceritanya. Wa hadza mustahil. Ini sesuatu yang mustahil. Jadi selama seekor unta enggak bisa masuk ke lubang jarum, maka orang-orang kafir enggak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Ya. Wa mislu dzalikal jazaa' najzil ladzina katsara ikhramihim ijramihim washtadda tughyanihim. Wa mislu dzalikal jazaa', dan seperti itulah balasan. Najzi alladzina katsara ijramihim. Kami berikan balasan kepada yang kejahatannya sangat banyak sekali. Wa washtadda tughyanihim, dan tindakan melampaui batasnya yang sangat parah. Nah, jadi ini hasil akhirnya orang-orang kafir sama saja. Ya. Enggak para pengikutnya, tidak juga yang diikutinya, tidak tokohnya, tidak pula hanya sekedar ikut-ikutan. Selama kafir kategorinya, maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka dan mereka tidak akan masuk ke surga. Mustahil itu. Seperti mustahilnya seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup, seperti biasa kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada ikhwah secara keseluruhan, mengingat di sini sudah tersedia beberapa hadiah, ya, beberapa hadiah, insyaallah. Dan pertanyaan berhubungan dengan isi kajian, insyaallah. Ya, pertanyaan pertama berhubung hadiah pertama ini meja belajar yang masya Allah ini persembahan dari Bapak Ginanjar Al Hijrah Abu Faqih, ya, beliau salah satu produsen meja-meja unik cantik seperti ini. Silahkan bagi yang mau pesan bisa langsung saja hubungi beliau. Ini ada hadiah khusus dari beliau. Maka berhubung hadiahnya ini, pertanyaan pertama yang berhak untuk menjawab adalah santri. Pertanyaan pertama santri yang menjawab. Siap-siap ya. Antum masya Allah ini, lihat. Ini kalau beli harganya di atas 100 ribu kalau sudah dicet. Ya, 100 ribu. Nah. Ya. Pertanyaannya adalah, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah ada berapakah jenis pakaian kaum mukminin? Ya. Tidak tepat. Iya loh. Ya. Ya. Kenapa? pakaian yang lahir dan yang batin. Udah itu aja. Diterangkan secara rinci. Satu kesempatan lagi. Iya, jadi ada berapa pakaian? Empat pakaian. Satu. Pakaian lahir, pakaian batin. Belum ya? Belum ya? Berarti pertanyaannya gugur nih. Ini masih bertahan. Mungkin nanti berarti. Ya. Jumlah pakaiannya ada tiga. Ada tiga. Pertama, oh ya, tiga. Oh ya. Ada tiga pakaiannya. Pertama, pakaian lizina untuk keindahan, ya, bebas pakaian apapun. Yang kedua, pakaian yang untuk menutupi aurat. Dan yang ketiga, pakaian takwa. Ya. Nah, tadi kayaknya ada santri yang lah eta, saya rek ngejawab eta. Pertanyaan kedua, ini untuk karena ini kacamata, ya, kacamata gaya, persembahan dari Azam Optik, Optik Azam, ada di Cicariang. Silakan bagi yang mau berkunjung sekedar lihat-lihat atau alhamdulillah kalau beli. Ini pertanyaannya berarti khusus untuk aba-aba. Santri tidak boleh menjawab. Karena kacamata, masa santri ada kegaya-gayaan? Ya. Pertanyaannya adalah, apa tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian kalian. Ayo. Mudah sekali, hah? Ayo, mudah sekali. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Masih gagal lagi kayaknya ini. Masih gagal lagi sudah tidak. Insyaallah kan depan lagi. Ini dua hadiah ini cukup bertahan ini. Ya. Yeah. Pertanyaan yang ketiga ya. Bebas sekarang, silakan. Ini apa ini? Ini khusus kuis aba-aba nanti ini. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Fokus, mudah sekali, cepat jawabnya. Ya. Sampai kapanpun orang kafir itu enggak akan pernah masuk ke dalam surga. Itu diumpamakan seperti apa oleh Allah? Seperti seekor unta yang masuk ke lubang jarum. Monggo. Mau yang ini atau yang ini? Ini madu terapi perkasa. Masyaallah, sekalian. Hei, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan Matan Jurmiah ya. Insyaallah mungkin lebih ini santri ya. Voucher ya. Voucher. Ini ada voucher persembahan dari mall. Menu orang obat lapar. Menu obat lapar. Vouchernya ada pilihan satu porsi bakso beranak ya, atau voucher satu porsi ayam geprek, atau voucher satu porsi ayam crispy persembahan dari mall. Menu obat lapar. Siap. Abu Abdillah ya, tempatnya ada di belakang di sini nih, sebelah sana bangunan. Pertanyaannya adalah, ini bebas ya, semuanya silahkan. Apa yang diucapkan oleh sekelompok pengikut ajaran kafir yang belakangan masuk ke neraka, ya? Rabbana. Nah, voucher. Silakan pilih. Pilihannya ada di dalam vouchernya. Terserah. Adzan jam berapa? Sudah atau masih satu lagi? Masih penasaran? Masih penasaran dengan kacamata gaya? Pertanyaannya, hukuman apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya dan menyombongkan diri darinya? Ya. Kenapa? Yang pertama, pintu-pintu langit tidak akan dibuka, ditutup, kemudian masuk ke neraka dan kekal di dalamnya. Allah. Patan Al-Jurumiyah. Insyaallah ini hadiahnya pekan depan lagi atau setelah pekan depan lagi. Ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.